Ya tapi ini jauh. Ini jauh suaranya. Mun bang sok kita tuh makan di sini. Orang mau ngocok minta. Nah, orang itu. Orang nak keluar. Mun kita di sini pemangan di ulang bundar nah ada kawa. Jadi mesti kita makan di pinggir sini lo. Nah. Nong mau dapat. Tapi kita keluar ditantang orang muka atau pulang. Mengajari nih, Hajar al-Aswad. Hajar al-Aswad itu adalah seakan-akan tangan Tuhan nang kanan. Jadi siapa bang ucup sama lawan bersalaman dan mencium tangan Tuhan, maha suci Tuhan daripada tangan. Entah. Itu jadi orang perlu mana? Entah. Lah, licin menggasang lain. Lain kalau gasang tu lain tu katiak ami. Nah, harayan kan nak kena, kena halus kan kita angkat tu nanya puisi yang jaga tu. Sokir. Tayyip. Bagus. Senang mana? Ia bagus kan? Dia anuakannya, dia anuakan tu nak luangkan kanak. Nah itu dasar tu. Minta kena. Babinian, orang Indonesia. Merhamah. Merhamah aja amik. Merhamah takut kan? Ini ada polisi jaga sini nih. Kalau orang bantem situ. Babat ya jaganya polisi. Bah ada gampangan situ dasar leh. Batu aja. Tapi kalau orang takut cepat. Bah ada lagi rasa sulih. Nah itu aja sebabnya tadi hilang jadi hirang karena dosa manusia. Itu yang jadi itibar kalau kita mengajar dosa, hati kita pun hirang juga. Kalau hati hirang, muntung empat dua hirang. Tak salah-salah membaca kitab. Nah itu. Ada kelas. Nah apa kata tahu? Nah. Jadi nanya di dalam hadis ada yang sebutkan annahu yub'asu yawmal qiyamah misla jabali Uhud. Itu Hajar al-Aswad hari kiamat karena Tuhan bangkitakan juga ganal ya banal gunung Uhud. Di dalam ada yashhadu liman istalamahu wa qabbalahu. Siapa nang istilam apalagi mengucap kawah istilam kan jauh-jauh aja kita. Mun kita tak ngasa jauh situ nah. Kalau kawah kita mah ke situ jadi mah kita lalu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Jalan kita pulang kata kawah nang ke sini nah. Jauh aja istilam tangannya. Qabbala kan mengunyut jar julak tadi mengunyut. Nah itu pendeknya mengunyut ke istilam kah? Apabila orang itu pendeknya kena inya. Nah. Yashhadu bahasa kita yashhadu ta yashfa'u. Menolong memberi syafaat kena inya di sana. Nah, kembali syafaat si batu itu habis. Wayar kulu waktu tawafir rukni binti sabilatun nahri. Nah, kalau tawaf rukun jar masuk waktunya mulai setengah malam hari raya. Jadi di Mbah Tuntung di apa di Mina kita melantarnya itu cukur ya kah? Hanya untuk bulik misalnya ke sana. Itu. Nah, anu tawaf. Nah, apa jar? Napa lagi tuh? Nabi anwa qafa qablahu uqub sebelumnya fa in lam yaqif qablahu lam yubal man uqub ya arafa lam yadkhul bi dzalika ay wala akhra waqti wa akhirnya kada ah apabila kahan kita apa tawaf rukun itu terserah aja kada akhir waktunya nah itu usahakan lagi pinggirnya wa tawaf wa sa'i sa'i di antara Safa dan Marwah sa'i di antara Safa dan Marwah melaran juga jauhnya nang eh sa'i sekali malah itu melaran juga tapi ramai orang banyak pang banyak kanak-kanak yang ada halus itu deh. Ya, tapi kan tahan juga berjalan dengan sepatu kecekat-kecekat, ada kelukat, sepatu kanan-kanan, sepatu betes benta. Coba satu lagi itu, Mbah. Apalagi anak Arab itu koning-koning muhanya, anak Arab ngarannya. Nah, mancung hidung, mata galak. Nah, Mbah kata lagi, biar hilang gua, Arab manis. Mada siapa ya? Oh, pernah kanan-kanan itu yang mau toyot-toyot pipinya, nang. Oh, nah, ini empat jenong saya itu rame. Entah lagi, entah tu sahing dah yang beratan nih. Nah itu antara Safa Marwah sahing. Tiga buting rambut. Nah itu waktunya limbah sudah napa setengah malam hari raya tu juga. Waktunya tak. Anu ngawamin wajibatul haji dan setengah daripada wajibnya haji. Itu rukunnya kalau tadi lah. Nah ini wajibnya pulang bayar dam kerana ini dari diamnya ketinggal. Entah ada ni tu nengah, ada ni nak bayar pidya. Ada iram yang mikat, nah itu bayar iram dari mikat. Jadi mikat kita di sini bukan lam terlalu lah, ya lam mulai di Madinah tak bir aling arangnya adalah lamun jeddah khilaf, mun jeddah kenapa? Khilafinya Imam Haramain mau aja sini jeddah tak? Ibnu Hajar minta, Ibnu Hajar mau aja sini. Apalagi iram yang mikat. waram yul jimar, dan pulang napa melantar jamrah. Hah? Jamrah tiga. Wa mabiton, bermalam di Muzdalifah. Nah, malam di Muzdalifah itu waktunya limbah tengah malam, malam hari raya. Nah itu, biar yang anu lalu aja kada usah guring mengaruh pang seta. Mun orang wahine singgah bener teh. Satu mat turun di matar, becari nang kadah. Mencari batu teh. Sambil dipicik-picik teh. Nah, tadi Muzdalifah wa bi Minan, bermalam di Mina. Nah itu. Di Mina. Layal lihat tasyrik malam 11, 12, 13 Zulhijjah. Malam itu. Nak dua malam jadi dua, nak tiga jadi dua. Mina apa? Anak apa dah? Asa handak pada dulu ya. Kayak itu dulu kan. Ini mesti kayak itu dulu. Kalau kita mesti ada tarikan jiwa handak itu mesti ada. Dulu lah. Insya Allah kan. Wa tawaf wida. Nah itu tawaf wida. Nah, tawaf. Tawaf wida. Jadi tawaf wida ini ulang nak bulik nak meninggalkan dah tawaf wida. Tapi kalau dua ada nama mendakan wajib tawaf wida ni ada mendakan sunat ada tak? Ada tak? Kenapa jadi sepada-pada kan juga kalau nak sunat minturnya. Kalau punya ada nang kebarung kada kawan masuk ke masjid. Iya tah? Nah, lamun sorang masuk ke masjid kada boleh. Ya kada tah? Lamun sorang kada menghadangi dulu tawaf urang bulikan ke kawalan umpat kalau nang sunat saja tawaf ini jadi kada bahaya tah. Nah, kada orang itu ada tah kalau nang kaitu ah. Nah, itu tah. Jadi kada berbayaran apa-apa menumpat nang sunat. Wa min sunanil haji tawaful qudum. Dan antara sunat haji lagi tawaf qudum tatambah yang datang tuh tawaf qudum malnya. Itu sunat kepe. Wa talbiyatu membaca talbiyah. Nah, talabbaik Allahumma labbaik. Fi dawami ihrami pada seterusan waktu berihram. Siwa tawafil qudum selain daripada tawaf qudum ya kan? Itu kada ada biasa ibadah. Karena tawaf qudum itu ada bacaannya. Waktu kita tawaf qudum itu ada bacaan lain pada talbiyah. Maka ada pang orang tawaf tu baca talbiyah kada ada, orang ada bacaannya kala. Ha? Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma inna hadha. Kita kalau macam-macam kita. Inna hadzal baita baituka wal amna amnuka wa hadha maqa'un a'idi bika minan nar. Macam-macam tu lah. Bismillah Allahu akbar. Nah kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzaban nar ya 'azizul ghaffar. Bismillah Allahu akbar. Macam-macam tu tawaf nang kedua lain pulang kulung bacaannya macam-macam. Jadi kada talbiyah bacaannya. Itu ada khusus bacaan lain. Nah, itu wasai sa'i pun ada juga khusus baca bacaannya. Entah kalau la ilaha illallah wa billahi alham. Entah kalau lah macam-macam itu bacaannya. Inna sapa kena sa wal marwata penuntungannya. Itu wasai pada wa tawafil ibadah lain bacaan juga wal lidah imin itu juga ada lain bacaan pada talbiyah. Walab duha bal mula lapasnya talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Ayo pang coba-coba nang. Ayo berdarah nang. Ayo rasa-rasa di sana. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda. Innal hamda. Wan ni'mata laka wal mulk. Wan ni'mata laka wal mulk. La syarika laka. La syarika. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda. Innal hamda. Wan ni'mata laka wal mulk. Wan ni'mata laka wal mulk. La syarika lak. La syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. إن الحمد لله النعمة لك والملك النعمة لا شريك لك nang ka itu tah hanyar baca selawat hanyar minta lawan Tuhan surga selamat dari neraka selawatnya tiga kali juga tah minta nang ramir lelah nang ka itu wa idza ra'a itu jadi wal mul di situ terlibat tahan coba di dalam adakah qul huwal mulk yundabu ayas kuta sakratan latifa ala kafi al mulk ha jadi itu bapaget pun cito bapagetnya wal mulk situ bapaget bapagetnya sakatahnya adalah wa idza ra'a ma yu'jibuhu apabila kita melihat sesuatu yang kita ketujui di sana barangnya apa kenapa rasa kepingin hati melihat di sana nah qala bacalah labbaik innal aisha aisul akhirah insyaallah jartah kada dimatiakan kaca oleh hasil nang kita ketujuan itu ada jo bisik. Nah, iya kah? Ada jo bisik. Nuh, lihat anak kurang misalnya, kita pakai poni yang di sana lah, montoyo pipi, anak Arab nih. Iya kah? Lalu kita rasa hambat juga, bacaan itu insya Allah kata mati tetap oleh juga. Aku kata bacaan dalam ini madda. Innal Aisha Aishul Akhirah. Wa idha faraga min talbiyatihi amun tuntung membaca talbiyah tiga kali. Nang madal tadi tiga kali kala. Tuntung itu hanya salat ala nabi. Baca salawat tiga kali juga. Hah? Tapi talbiyah tadi sampai satu tuntungnya nang tadi tiga kali. Hanya salawat tiga kali juga. Salawat tiga? Tiga kali juga. Sallallahu alaihi wasallam. Ya kan, ala nabi sallam. Wasta'adha billah minan nar. Hanyar kita minta lindungi lawan Allah daripada neraka. Wa asa'alahu aljannah wa ridwana. Minta surga dan keredaannya. Entah. Habis sana? Qauluhu. Adakah wa sallallahu, adakah qauluhunya di dalam? Adakah? Adakah? Nah itu. Khatama kitabahu bidalik kama ittatahu bihi raja'an qabula mabainuha. Wa nasin marfu'an, adakah? Man qala Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Baca bang. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Siapa membaca itu wakana ko iman lahat badiri gupiro lahu qabla ayak uda, diampuni dosanya sebelum duduk. Wa inkana ko idan lamun inya lahat duduk membaca tadi sekali gupiro lahu qabla anyakum sebelum inya berdiri, diampuni tuan dosanya. Artinya cepat banget dapat paham ampunan dosa. Wa pinuzhatil majalis mamula khasahu. Kala Abdurrahman bin Auf. Kharajtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa sajada sajdatan tawilatan. Aku keluar lawan Nabi, ujar Abdullah bin Auf, maka Nabi Muhammad sujud-sujud yang saling lawasan. Fasa'altu an dzalik, limbah tuntung aku takuni kenapa Rasulullah pian sujud lawasnya? Faqala ujar Nabi, ja'ani Jibril. Jibril datang tadi. Waqala ujar Jibril, innahu la yusalli 'alaika ahadun illa yusalli 'alai sab'una alfa malakin. Tidak ada seorang daripada anu manusia yang mengucap selawat kepada engkau kecuali malaikat mengucap atasnya 70 ribu malaikat mengucap selawat atasnya, nanti mendoakan keampunan. Sekali kita membaca selawat 70 ribu malaikat yang memintakan ampun kepada kita, untuk kita entah, kepada Allah, untuk kita sekali aja. Nah, jadi lamun orang baca 1000 salat mungkin maaf itu untungnya. Lah, maulid ada kalau selawatnya Rabbi salli ala Muhammad burdah min tujuh. Untung. Nah itu teh. Nah apalagi jawaban Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu maqala. Ja'u bi rajulin nabi. Sahabat menangkap seorang laki-laki. Dibawa ke hadapan Nabi. Sesudah sampai ke hadapan Nabi, fasahidu alai bisarakati jamalin. Ujar sahabat, ini pun maling onta. Ditangkap. Ini padahal ini kada. Cuma dituduh orang ini apa? Menyuntan onta orang, maling onta. Dibawa ke Nabi. Jadi ujar Nabi, fa umira bi qat iyadihi. Mun mintu artinya sudah tetap tangannya. Tawallar rajul. Lalu inya bepaling nang laki-laki yang dituduh orang jadi maling neh. Sekalinya wa wa yaqul membacanya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin hatta la yabqa min salatika syai'un. Ya kan itu bacaan si yang dituduh jadi maling neh. Salawatnya. Nah iya tuh orang bare tulisakan cu aku cu salawat maling ya. Nah yang ini salat maling yang ujar orang tua salat maling yang ini disarah sitin di pahabisan salawat maling bahari limbah bak bepaling malingnya nenek lalu membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin atala ibuqa min salatika syaih sakali patakan lama jamal ontanya itu bepender nge bahasa Arab waqala uja si onta ya Muhammad innahu bare'on min salqati wahai Nabi Muhammad inya kada menyuntan ulun inya dituduh bandar raja. Nah, bakaramat kada. Jadi itu salawat bakaramat dan salawat untuk selamat, jangan ada dituduh orang macam-macam. Nah ini. Itu tadi. Hafal ya, Kang? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad hatta la yabqa min salatika syai'. Lalu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya tinibir rajul janabi, bawakan laki-laki yang dituduh tadi, bawa kemari pulang. Jangan ditatap tangannya." Paja ubih dibawae faqala. Ujar Nabi, "Ya hada makulta anifan." Napa nang nyoba baca tadi? Ujar Nabi. Nang nyoba baca tadi napa? Ujar Nabi. Pak akbarahu ulun pun membaca salawat nang tadi jinya. Ujar Nabi. Pak kola lidali kan Allah mereka yak tarikun sikakal Madinah. Nah, kayak itu. Sekali nyawa lah medday. Unda melihat malaikat pendek ngat. Anu meliputi mereka itu akan setret-setret yang di Madinah hatta kadu yahulu benya-benya sehingga mereka itu menghalat unda lawan nyawa jangan biarnya turunan malaikat memeliharainya. Summa qala ujar Nabi lataridanna ala sirat wa wajhuka adwa'u minal kamarat lebar. Sekali nyawa baca selawat itu nyawa kena artinya di siratal mustaqim itu kena melalui tapi muha nyawa tarang daripada bulan purnama. Nah, sekali selawat ni tu kena jangan. Berarti di siratal mustaqim tarang benar kena awak daripada bulan 14 itu selawatnya tadi. Pas di pahabisan sini mandak. Nah, tumpung kena. Ada sampat bemasak jenisnya. Nama takkan ini nah. Ayo nah. Allahumma nas'aluka Allahumma an tu'idana minan nar wa tulkhidana jannah wa antaradin anna birahmatin minka ya rahimu ya ghaffar wa tumati'ana bin nadar ila wajhikal karim ma'a ahbarikal asfiya al akhyar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah rabbil alamin al fatiha ya kanan dan yang saya ini di sana aku sampaikan sanad dan ijazah kitab ini bagaimana aku diberi ijazah dan sanad oleh guruku Guru Haji Anang Sa'arani bin Haji Arif Al-Banjari. Sidin diberi ijazah oleh guru Sidin Syekh Umar Hamdan. Syekh Umar Hamdan mengambil daripada guru Sidin Sayyid Muhammad Ali Zahir Al-Witri. Sayyid Muhammad Ali Zahir Al-Witri. Sayyid Muhammad Ali Zahir Al-Witri mengambil daripada guru Sidin Syekh Ahmad Minnatullah. Syekh Ahmad Minnatullah mengambil lawan guru Sidin Muhammad Amir Kabir. Muhammad Amir Kabir mengambil daripada Syekh Muhammad Al-Hafni. Syekh Muhammad Al-Hafni mengambil daripada Syekh Muhammad Al-Budairi. Syekh Muhammad Al-Budairi mengambil daripada Syekh Ibrahim Al-Qurdi. Syekh Ibrahim Al-Qurdi mengambil daripada Syekh Ahmad Al-Kushashi. Syekh Ahmad Kushashi mengambil daripada muallif yaitu Syekh Ahmad Ar-Ramli. Jadi berapa kumta Guru Anang Sa'arani, Syekh Umar Hamdan, Sayyid Muhammad Ali Zahir Witri 3, Syekh Ahmad Minnatullah 4, Muhammad Amir Kabir 5, Muhammad Hafni 6, Muhammad Al-Budairi 7, Ibrahim Al-Qurdi 8, Ahmad Kushashi 9, sampai kepada pengarang Ahmad Ramli. Jadi di antara aku lawan pengarang 9, Kak Ikam 10 lah. Nah itu artinya silsilah keturunan kita di bidang ilmu. Nah itu tak abah kita kaya kita di bidang ilmu kan. Itu termasuk al-haqna bihim duriyatahum. Nah itu tadi. Sudahkah berapa? Lagi sekali nah. Guru Haji Nang Sya'rani. Nang kedua Syekh Umar Hamdan. Itu ke atasnya Sayyid Muhammad Ali Zahir Witri. Itu Syekh Ahmad Minnatullah. Itu Syekh Muhammad Amir Kabir. Itu Syekh Muhammad Hafni. Limbah itu Syekh Muhammad Budairi. Itu Syekh Ibrahim Al-Qurdi. Itu Syekh Ahmad Kushashi. Limbah itu muallif Syekh Ahmad Ar-Ramli. Iya lah. Ini sekali lah. Iya lah. Guru Haji Nang Sa'rani rahimahullah. Syekh Umar Hamdan. Itu Syekh Muhammad Ali Zahir Witri. Syekh Ahmad Minnatullah. Itu Muhammad Amir Kabir. Itu Muhammad Hafni. Itu Muhammad Al-Budairi, itu Ibrahim Al-Qurdi, itu Ahmad Al-Kushashi, itu Syekh Ahmad Ar-Ramli yang mengarangnya. Nah, ini tetap. Nah, jadi kita nih sudah tonton ini nah malam Sabtu di muka kena melihat tekan dulu apa kena. Lah, minta aja tadi kita pada ada lagi ketentuan sambungannya tah. Apa kena menetap Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Iya, kana udah yang saya ini surat Al-Insan Allah dengan kami mengabdi Allah min Allah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatan rinjina biha min jami'il ahwal wal afar taqdiruna biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'ati tarfa'una biha ila qalat darajat wa lughna ba'sal ghayat min jami'il khalaqil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna min ulama al-'amilina bi ilmin wa syurna fi zumrati min ghalis bi'ati 'adab. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin hibbul mursalin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa ajinna bi 'afiyatir rahmanika ya arhamar الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين اللهم ارحم سيدنا محمد اللهم اصلح سيدنا محمد اللهم فرج عنا سيدنا محمد اللهم اغفر لنا سيدنا محمد وارحمهم يا الله رحمة عامة برحمتك يا أرحم الراحمين وبناتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Malam ini kita membaca kitab-kitabnya sudah ada, tapi kurang lebih atau lebih kurang 1000 biji kita. Jadi berhubung ulangannya banyak, kitabnya 1000 lebih kurang, supaya nang kananakan aja, maksudnya nang kada tapi bisa ndabet juga teh. Kalau sekolah kada tapi bisa ndabet bakal aja lah. Nah itu sebutin. Nang kedua orang kampungan. Nang kampungan biasa kada mengikuti kitab juga, tempat ndang aja kada usah mengambil kitabnya nih aja teh. Lah, nah dua macam itu aja teh. Lalu minta bantuan nang membagi Haji Jani nah. Anu Haji Alwi nah. Siapa lagi bulu kasih nah Mahfud utuh itu yang lain siapa orang yang udah jadi buju-buju dulukan aja jadi nang membagi jangan minta nang dan bagi nasi semalam karena ini berabot kitab nih kita dan ini kitab dari Allah Ta'ala kepada ikam artinya kada bebayaran. Sudah tentang bagi di luar? Belum. Ayo. Alhamdulillah syukur. Melebihan itu kada mungkin. Melebihan kejauhan kita tuh. Sudah juga. Nah, itu masih itu. Nah, situ lagi kan? Hah? Nah, ayo kena berdudi lah menada nang belum ini tak ada aja lagi nang kayak Haji Jani ada jalan lagi. Ini kena bawa bulut aja nih tak. Kalau ada nang kada ada. Nah, malam esok ada juga nang baluman lagi jadi biar ada sih. Jujur tak? Jujur. Simpannya adalah tak. Jujur. Ah ini sudah kan nenek nang bata oh, banyak aja lah jenet nih batna nah jenet hehe aja sini aja sini aja aja kamu ada itu mangkat mbak sini aja itu kabur demi kalau Rasulullah sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyid Muhammad bin Amir al-Qudbi sumai lahu Sayyid Abdul Hayy bin Abdul Al-Kathani Sayyid Nasrullah bin Khatib Bismillahirrahmanirrahim Sayyid Muhammad Hasin Al-Qutbi wa Sayyid Muhammad Anu Kadra Summa ila Ruhi Muhammad Hafni Summa ila Ruhi Sayyid Muhammad bin Ali Al-Alawi Summa ila Ruhi Sayyid Muhammad bin Sa'aduddin Syekh Muhammad bin Tarjuman Summa ila Ruhi Mu'allif Hadha Kitab Syekh Abdul Wahhab Syarani Al-Fatiha kitab Minah Husaniyah wasiat seorang ulama wali besar bernama Ibrahim Al-Matubili Ibrahim Al-Matubili seorang wali besar dan yang memimpin Ruhani Sidin langsung junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mulai dari kanak-kanak dan Sidin awal-awalnya bermimpi lawan Rasulullah sering lancarkan. Kemudian bahadar dan umah-umah. Laki-laki nyawa waktu bangun tak dapat, bukan waktu bermimpi. Umah minta kahma, ujar Syekh Ibrahim. Mbah itu lalu sering waktu bangun lancar berdapat lawan Rasulullah. Lalu bahadar dan umah, nah hanya nyawa laki-laki. Entah. Jadi Syekh Sidin tidak ada la syekha li Ibrahim al-Matbuli illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Entah. Ini pengarang lalu anu Sidin ini baulah satu wasiat kepada umat Islam barataan. Lalu anu wasiat Sidin ini diterangkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Kemudian Syekh Abdul Wahab Asy'arani memberi ijazah kepada murid Sidin Muhammad bin Tarjuman. Muhammad Tarjuman mengijazahkan kepada Muhammad bin Sa'duddin. Muhammad bin Sa'duddin mengijazahkan kepada Sayyid Muhammad bin Ali. Sayyid Muhammad bin Ali mengijazahkan kepada Muhammad Al-Hafni. Muhammad Hafni mengijazahkan kepada Muhammad Amir Kabir. Muhammad Amir Kabir mengijazahkan kepada Sayyid Muhammad Husin Al-Qutbi pakaian Sayyid Amin. Pakaian Syekh Amin Muhammad Husin itu Al-Qutbi menjazahkan kepada Syekh Nasrullah. Nasrullah menjazahkan kepada muhaddis ahli dunia Syekh Abdul Hayy Al-Qattani, guru oleh Syekh Amin Al-Qutbi. Lalu Syekh Abdul Hayy ini menjazahkan kepada Syekh Amin Qutbi. Syekh Amin Qutbi menjazahkan kepada guruku Haji Muhammad Sa'uni Abdan Bangnya. Dan isinya ini adalah untuk kebersihan hati. Kalau memang sudah kita baca kitabnya itu mengenai tauhid, tuntung, dan artinya salah sitin tu fikih sudah dua kewajiban kita memperdoain, tuntung masuk kewajiban yang ketiga kebersihan hati. Jadi kalau macam kitab ini sudah kita tuntung mengaji nang memperdoain lawan kita. Nah itu cerita. Nah, kita mulai membacalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faradat taubata wa harramal israra wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu katibul athar wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluhu safwatul akhyar sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi sadatil abrar. Segala puji bagi Allah yang telah mewajibkan ia akan taubat kepada seluruh hambanya dan mengharamkan ia akan mengekali atas dosa. Dan aku naik saksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali yang bernama Allah. Hal keadaannya sendirian tidak ada sekutu baginya. Lagi ia menulis akan segala amal-amal hambanya. Wa ashadu anna sayyidana nabiyana Muhammadan abduhu rasuluh sahbatul akhyar. Aku naik saksi bahwasanya penghulu kita dan Nabi kita Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, pilihan dari segala orang yang baik-baik. Sallallahu wasallam alaihi, semoga rahmat Allah dan kesejahteraan daripadanya kepada Nabi itu dan kepada pula warganya berataan dan sahabatnya yang mereka itu pemimpin yang bakti. Wabakdu, kemudian daripada itu, fahada maka bermula yang akan datang ini, taklikun sebagai penggantung ala wasiat syekhi, atas wasiat tuan guru al-arifi billahi ta'ala yang dapat maqam arif billah, yaitu Abi Ishaq, abahnya Ishaq. Jadi sidinnya ada bisi anak ngarannya Ishaq. Ibrahim, yaitu Ibrahim al-Matbuli. Tayyaballahu tarah, semoga maharumi oleh Allah akan kuburnya. Wa ja'ala jannata mutaqallabahu wa matwah, dan semoga menjadikan Allah akan surga itu mutaqallabahu wa matwah, yakni mahallahu, akan tempat kediamannya. Wa nafa'ana wal muslimin bi barakatih, semoga Allah memberi manfaat kepada kita dan seluruh kaum muslimin dengan keberkatan-keberkatan Syekh Ibrahim Matbuli, seorang wali besar ini. Syekh Ibrahim Matbuli di antara karamat Sidin, yaitu rombongan daripada ulama beilang ke rumah Sidin dengan penuntut-penuntut ilmu lain murid. Sampai di rumah Syekh Ibrahim Matbuli, lalu Sidin mengambil akan sebiji semangka masak, lalu dikarat Sidin beberapa karat, lalu dibagi Sidin, tapi membagi nang kiwa bedahulu, nang sebelah kiwa ini nang dibari Sidin bedahulu mutar minta pahabisannya nang sebelah kanan Sidin, pahabisan dapat. Lalu ada di antaranya yang meitirat. Lamun bujur Ibrahim wali, gurunya Rasulullah, kenapa pekerjaannya menyalahi sunnah? Kalau sunnah Nabi membagi mulai di kanan, ini kenapa mulai di kiwa? Ada nama itirat. Jadi ada yang lain menentang, jangan meitirat Syekh Ibrahim. Ini orang wali, orang soleh, orang alim, jangan diitirat. Setiap-tiap gawian sini mesti ada hikmatnya. Coba kita lihat. Di antaranya yang hadir situ, yaitu Syekh Zakaria Al-Ansari. Kita lihat. Yang pahabisan dibagi sidin, Abdul Haqqarani. Syekh Zakaria Al-Ansari. Sudah. Sekalinya, yang tetambayan dapat sumangka, tetambayan mati. Yang kedua, nomor dua mati. Syekh Abdul Haqqarani. Syekh Zakaria Al-Ansari. Ini, jadi kitab tadi, siapa yang penerima pendudinya lain? Ini kitab. Kalau ya karena yang pendulunya dapat tadi pada ulu mati, bapak ada. Ada. Tapi lu gak sabar gairan juga tadi jarona jamat ikan kena aja berdudi. Nah itu hikmatnya sekalinya lah. Itu hikmat. Tapi itu ini kitabnya. Ini yang dulu itu kan anu kisah Keramat Tiben. Gak boleh.